Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين والمسلمات يمليكن الله سبحانه وتعالى marilah kita bersama-sama memuji keagungan Allah سبحانه وتعالى yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang tiada taranya, baik kenikmatan Islam atau kenikmatan iman dan kenikmatan sunnah, sehingga kita semua dimudahkan langkah kita untuk mendatangi majalisul ilmi, untuk menjalin dan merajut kembali ukhuwah yang sebelumnya kita tidak saling mengenal, yang sebelumnya kita berjauhan, yang sebelumnya kita menganggap kita sendirian dengan Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Kita menjadi umat yang bersaudara, kita menjadi satu nasib, sepenanggungan. Dan lebih daripada itu, kita dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan sorga yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga ataupun terbetik oleh hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, selain Islam sebagai petunjuk, sebagai hidayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalannya, dan dia di yaumul kiamah termasuk orang-orang yang merugi. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan jasa-jasa beliau kita dikeluarkan dari jahiliyah menuju cahaya Islam, kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Islam, kita mengenal mana yang halal, mana yang haram, kita mengerti mana yang baik, mana yang jelek, sehingga kita menjadi umat yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian kami haturkan kepada masyarakat Desa Pulau Raya, tentunya yang pertama kali Bapak Kuci dan staf jajarannya yang telah sangat membantu untuk terselenggaranya acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah terhadap negeri ini sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibukanya pintu keberkahan dari langit dan bumi ketika penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira. Dan mudah-mudahan dengan sebab tersebut menjadinya tersebarnya sunnah di muka bumi ini, menjadi sebab orang mengenal hakikat agama Islam, yang itu semua adalah keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Siapa yang dia menunjukkan kepada perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajr wa ujuri man tabi'ahu ila yaum al-qiyamah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang menunjukkan kepada perkara yang baik, siapa yang mengajak saudaranya kepada perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat, dan tidak akan terkurangi sedikit pun. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau akan memimpin pertempuran melawan orang-orang yang ada di benteng Khaybar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ad'uhum ila al-Islam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada sunnah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nur, kepada cahaya. Karena demi Allah, seandainya satu orang mengikuti engkau di dalam kebaikan tersebut, itu lebih utama untukmu daripada engkau mendapatkan unta merah. Maka bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata puluhan orang, ratusan orang ikut mendapatkan hidayah tersebut, tentunya ini adalah sebagai catatan-catatan amalan kebaikan kita semua di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah setelah selesai salat maghrib nanti, kita semua akan mulai mendengarkan daurah yang akan diisi oleh Al-Ustaz Ashkari Hafizahullah Ta'ala. Dan di dalam kesempatan sore hari ini, kita akan mengisi kesempatan ini untuk bersama-sama mengingat akan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan sunnah ini. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita melihat keadaan manusia secara umum, kita akan mendapatkan kaum muslimin atau manusia secara umum, mereka terpuruk di dalam kerendahan dan kehinaan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. kita mendapatkan manusia dalam keadaan mereka muslim tetapi jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat saudara kita muslim mengaku muslim kepada kita, tetapi keyakinan-keyakinan yang dituntut oleh Islam, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, nyaris dia tidak ketahui. Tentunya ini memberikan tanda tanya besar kepada kita semua. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa kenyataan seperti ini melanda umat Islam secara khusus? Bukankah mereka mengenal Rabb mereka adalah Allah? Bukankah mereka mengenal Nabi mereka adalah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka mengetahui agama mereka adalah agama Islam? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu sifat yang secara tidak sadari mereka atau mereka sadari telah mereka tinggalkan, sehingga mereka terjerumus ke dalam kehinaan yang seperti ini. Sehingga mereka mengenal Islam tetapi tidak mengetahui dalamnya. Sehingga mereka mengaku muslim tetapi tidak mengamalkan konsekuensinya. Sifat yang mana sifat tersebut akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada langit dan bumi, tetapi mereka enggan untuk menerimanya dan diterima oleh manusia dalam keadaan manusia itu memiliki sifat yang zalim dan memiliki sifat yang kufur. Di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menawarkan sifat amanah. Benar jamaah yang dimuliakan Allah, sifat amanah inilah yang mereka tinggalkan sehingga mereka terpuruk di dalam kenyataan yang menyedihkan ini. Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung yang ada, tetapi mereka enggan untuk menerimanya. Kenapa mereka enggan? Karena mereka sadar bahwa konsekuensi dari amanah sangat berat. Mereka lebih suka menjadi makhluk Allah yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, musakhar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berat untuk menerima amanah tersebut. Akan tetapi amanah itu diterima oleh manusia, kata Allah, dalam keadaan manusia itu memiliki sifat zalim dan memiliki sifat jahul, sangat bodoh. Amanah, hadirin yang dimuliakan Allah, sifat amanah adalah sifat yang sangat terpuji, sifat yang akan mendorong seorang muslim melakukan seluruh konsekuensi dia sebagai seorang muslim. Sifat amanah adalah sifat yang mendorong seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat amanah adalah sifat yang menghasung seorang muslim untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membangkang dan angkuh. Sifat amanah adalah sifat yang hanya dimiliki oleh rijalul muslimin, lelaki dari kalangan kaum muslimin bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka terima dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat keadaan langit dan bumi, kalau kita melihat keadaan gunung, mana yang lebih berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Mana yang lebih besar bagi Allah? Saya ulangi, mana yang lebih besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala penciptaannya? Apakah menciptakan manusia, kita ini semuanya, ataukah menciptakan langit, bumi, dan gunung? Langit, bumi, dan gunung, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Sungguh Allah ketika menciptakan langit dan bumi tersebut akbar, kenyataannya itu lebih agung, lebih besar dibandingkan Allah menciptakan kita manusia. Artinya mereka lebih hebat, lebih kosen dibandingkan manusia. Tetapi mereka sadar, tetapi mereka tahu bahwa amanah adalah sifat yang berat. Tetapi itu telah dipikul oleh kita semua. Konsekuensinya, kita harus mempertahankan sifat amanah ini ketika kita hidup di alam dunia ini sampai kita bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita menilik terhadap sifat amanah, tentunya kita akan mengenal lawan dari sifat amanah, dan itu yang dinamakan dengan sifat khianah. Seorang yang dia amanah, dia akan terhindarkan dari sifat khianah, dan seorang yang dia berkhianat, dicabut darinya sifat amanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada asal pembahasan kita, ketika seorang muslim dia telah mengucapkan syahadat lalu dia tidak mau menjalankan syariat Islam, tidak mau berhias dengan syariat Islam, tidak mau mempelajari agama Islam, dan tidak mau mengenal Islam secara lebih dalam, maka dia terjatuh ke dalam sifat khianah. Mengapa? Karena kita semua telah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua manusia dan jin dengan satu tujuan, yaitu beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ketika seorang mengisi kehidupannya bukan dengan ibadah, maka dia telah terjatuh ke dalam sifat pengkhianatan kepada tujuan diciptakannya orang tersebut. Dia tidak sadar, hadirin yang dimuliakan Allah. Dia tidak sadar ketika dia lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah terseret dan telah terperosok ke dalam sifat khianat, sifat yang sangat jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak jelek? Sifat khianat adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sifat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Kata Allah Ta'ala, di antara orang Yahudi itu, seandainya engkau menitipkan kepada mereka dengan satu dinar, mereka tidak akan memberikan kepadamu. Mereka khianati penitipan kalian itu. Sifat orang Yahudi. Bagaimana tidak jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Sifat khianat adalah sifatnya orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathah. Tanda dari sifat orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dia berbohong. Satu. Yang kedua, kalau dia berjanji dia mengingkari. Kedua. Dan yang ketiga, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak kurang sedikit pun, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, Allah berikan kepada kita semua apa yang kita minta. Coba bayangkan, kita minta kehidupan yang nikmat, Allah berikan. Kita meminta umur yang panjang, Allah berikan. Kita meminta rezeki, Allah berikan kepada kita. Dan di dalam penciptaan kita sangat penuh dengan kenikmatan. Sampai kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung kenikmatan Allah, engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Tetapi kita balas itu semua dengan perbuatan maksiat. Kita balas itu semua dengan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bukan dikategorikan khianat? Bagaimana sifat khianat tidak dibenci, tidak disukai, dan jelek kedudukannya di sisi Allah. Orang yang dia itu khianat tidak akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Wallahu la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dan tidak ada khianat yang lebih jahat daripada seorang berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak jelek sifat khianat? Seorang yang dia berkhianat, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada dia. Inna Allah la yahdi kaidal khainin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ditambah lagi jamaah yang dimuliakan Allah, seorang yang dia itu berkhianat akan ditaruh di pantatnya nanti di hari kiamat bendera yang tertulis di dalamnya, hadhihi ghadratu fulan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan dikumpulkan seluruh makhluk di hari kiamat. Kemudian akan diletakkan di dalam pantat seseorang bendera orang yang di masa dunia dia durhaka dan berkhianat, tertulis di dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pengkhianatan fulan dan fulan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat besar perkara khianat. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa kita sedikit demi sedikit terseret ke dalam sifat yang tercela tersebut. Amanah dan khianat, dua sifat yang bertolak belakang. Amanah harus kita sifati diri kita dengannya, dan khianat harus kita cabut di dalam diri kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mereka menyebutkan pembagian dari sifat khianat menjadi tiga. Yang pertama, dia berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia berkhianat kepada jiwa-jiwa mereka. Dan ini terkumpul di dalam satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, pertama. Jangan kalian khianati Rasulnya, yang kedua. Dan yang ketiga, jangan kalian khianati jiwa-jiwa kalian sendiri dalam keadaan engkau tahu bahwa engkau ini sedang berkhianat. Bagaimana seorang berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah kita singgung tadi, ketika seorang mengisi kehidupannya ini bukan dengan ibadah, bukan dengan amalan-amalan salih, berarti dia telah berkhianat dengan asal tujuan diciptakannya orang tersebut, lil ibadah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengisi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan haram, apakah di dalamnya perbuatan syirik dan itu yang paling jelek, ataukah di dalamnya perbuatan bid'ah, ataukah di dalamnya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia telah terjatuh di dalam sifat khianat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ampuni orang yang dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita melihat keadaan kaum muslimin secara umum. Di antara mereka ada yang tidak faham apa itu arti la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Coba bayangkan. Di antara mereka ada yang tidak tahu bagaimana dia itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hal-hal yang harus dia imani? Tidak tahu. Apa keimanan kita kepada Allah? Iman ya iman, katanya. Padahal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup perkara-perkara yang luas. Kita diwajibkan beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan beriman dengan rububiyatullah. Kita diwajibkan beriman dengan uluhiyatullah. Dan kita diwajibkan beriman dengan nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan kaum muslimin tidak tahu. Apa itu tauhid rububiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid asma wa sifat? Mereka tidak mengetahuinya, hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana mereka akan beribadah kepada Allah kalau kenyataannya seperti itu? Bahkan ada yang mereka dengan teganya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berharap, berdoa kepada selain Allah. Padahal apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia gunakan di dalam fasilitas kehidupan ini, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan teganya dia menyembelih sesembelihan untuk selain Allah. Apakah untuk yang menjaga laut, ataukah untuk yang menjaga hutan, ataukah untuk yang menjaga sawah? Padahal yang menanamkan, yang menumbuhkan, tunas yang dia tanam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk khianat. Khianat yang pertama, dan ini adalah khianat yang terjelek dan terburuk yang dilakukan oleh seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan bentuk khianat tersebut. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang yang dia berbuat syirik lalu dia mati di atas dosa tersebut, dan Allah akan memberikan ampunan dari dosa yang lebih ringan dari perbuatan syirik bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bagaimana tidak jelek perbuatan khianat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah taala di dalam hadis qudsi, "Aku paling tidak butuh dengan perbuatan syirik. Maka barang siapa yang dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, dia menyekutukan aku dengan selain aku, akan aku tinggalkan orang yang berbuat syirik tersebut dan sekutu yang dia jadikan sekutu olehnya." Coba lihat, bagaimana tidak menjadi perbuatan yang paling jelek, pengkhianatan yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya orang yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahum an-nar, dan tempatnya itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa aja orang yang meninggal dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah tandingan-tandingan, maka dia akan masuk neraka. Tentunya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita menjadi kasihan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain yang masih terpuruk dalam kubangan syirik, dan kita bersemangat untuk mengangkat mereka dari kejelekan tersebut. Terlebih lagi mereka adalah saudara kita, karib kerabat kita, orang tua kita, anak cucu kita. Kita angkat mereka, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ajak, kita gandeng mereka menuju kebersihan Islam, menuju kemurnian tauhid. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengkhianatan kedua adalah pengkhianatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula." Jangan engkau berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul. yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk khianat kita kepada beliau? Nas'alullah al-afiyata wa salamah. Bagaimana bentuk pengkhianatan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia melecehkan syariatnya, dengan dia meninggalkan petunjuknya, dengan dia meremehkan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Jarir ibn Abdullah, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejujur-jujur ucapan adalah ucapan Allah, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang dia menjadikan petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam setingkat atau lebih utama, maka dia telah terjatuh ke dalam bentuk pengkhianatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi orang yang durhaka. Kita menjadi orang yang tidak mengenal budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencurahkan seluruh tenaganya, mengorbankan jiwa raganya untuk meninggalkan Islam kepada kita dalam keadaan bersih. Kemudian kita kotori dengan kotoran-kotoran bid'ah. Kemudian kita lumuri dengan maksiat. Faya subhanallah. Apakah dia tidak sadar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh kaumnya ketika akan berdakwah di negeri Taif, sehingga beliau terpaksa pulang dan terduduk dan duduk di dalam suatu tempat sampai didatangi oleh malaikat yang menjaga gunung di saat itu dan meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, seandainya engkau izinkan akan aku balikkan gunung itu kepada mereka. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak. Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menginginkan dari keturunan mereka orang-orang yang mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diibarati, yang telah disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba bayangkan, jamaah yang dimuliakan Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri-diri kalian yang dia itu sangat berat, sesuatu yang memberatkan kalian semangat di dalam memberikan kebaikan kepada kalian. Dan dengan kaum mukminin, Nabi tersebut sangat penyantun dan sangat penyayang. Lalu kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam, kita lecehkan pengorbanan begitu saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita campakkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ganti dengan petunjuk-petunjuk manusia, bahkan na'udzubillah dari petunjuk orang-orang kafir. Apakah dia tidak sadar? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam," kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Annahu yuhki nabiyyan minal anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi." Kata Ibnu Mas'ud, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seorang nabi. Padahal nabi ini adalah beliau. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dharabahu qawmu fa admau wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Nabi ini menceritakan bahwa dirinya itu dipukul oleh kaumnya sampai keluar darah. Kemudian Nabi itu mengusap darah di wajahnya sembari mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada umatku karena mereka adalah orang yang bodoh." Perlakuan yang sedemikian rupa dari kaumnya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran. dengan tujuan menegakkan tauhid, merealisasikan akidah, menanamkan ideologi seorang muslim di sanubari hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mengenyampingkan segala celaan cacian orang-orang yang benci kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan risalah yang diamanahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya. Lalu kita biarkan begitu saja, hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu kita diam seribu bahasa ketika orang-orang mereka melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita menutup mata ketika mereka melecehkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh kita terjatuh ke dalam sifat yang khianat, sangat khianat kalau kita seperti itu. Lantas bagaimana? Bagaimana kita menjalankan pertanggungjawaban kita dengan persaksian kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kata para ulama, pertama kita harus mentaati beliau di dalam apa yang beliau perintahkan. Taat. Kadang kita masih enggak taat. Kadang kita masih mikir 1001 alasan kita cari untuk agar kita tidak melakukan perbuatan itu. Padahal kita telah mengetahui hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ragu-ragu, hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita mengingat pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sampai ajaran ini ke tangan kita dalam keadaan bersih? Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang beliau perintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka, seandainya kalian ingin mendapatkan atau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kalau kalian berpaling, sesungguhnya hanya tugas Rasul itu menyampaikan. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ketika mereka terkena gosip, ketika mereka terkena isu dari agama Islam ini ataukah perkara-perkara lain yang menyudutkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bahas sendiri, mereka pecahkan sendiri. Sehingga ketika mereka tidak memiliki ilmu, ketika mereka memecahkan masalah tersebut, bukan menyelesaikan masalah, tetapi membuka luka baru di dalam syariat Islam yang lebih mengerikan. Kata Allah, coba kalau mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah kepada para ulama, tentunya mereka akan mengarahkan kepada kalian, menganjurkan kepada kalian apa yang mereka ketahui dari risalah Islam ini. Itu salah, yang betul seperti ini, dalilnya seperti ini. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah, dan sekian banyak dalil yang menyuruh kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu perkara yang ma'kul atau yang ghair ma'kul, yang masuk akal atau tidak? Mungkin yang masuk akal kita lebih bisa menerima, tetapi yang tidak masuk akal kebanyakan orang menolaknya dengan alasan, oh ini khabar ahad katanya, oh ini bertentangan dengan akal, oh ini tidak sesuai dengan sikon, oh ini tidak cocok dengan perasaan, oh ini bertentangan dengan ini dan dengan itu, la ilaha illallah, dikemanakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak dibenarkan lagi. Kita harus membenarkan apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dia meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku perintahkan kalian lakukan dan apa yang aku larang kalian lakukan semampunya, dan apa yang aku larang kalian tinggalkan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan?" "Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Orang yang dia taat kepada aku, dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepada aku, dia akan masuk neraka, dia akan enggan memasuki surganya Allah. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya menyampaikan kepada kita syariat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menutup segala jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba bayangkan, kita simak bersama-sama bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan keadaan beliau dengan umatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada naran." Permisalan aku dengan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat seseorang menyalakan lentera pelita di malam hari. Kalau orang nyalain lilin di malam hari, apalagi di sawah, itu yang datang apa? Hah? Apa? Banyak binatang datang, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faja'ala janabib wal farash yaqa'na fi." Binatang-binatang kecil mereka pada lari ke api, ya kan? Gitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana akhidzun bihujazikum." Aku menahan kalian. Aku menahan agar binatang itu tidak kena api. "Wa antum taftalituna min yadi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalian cari yang kosong bagaimana biar bisa kena api, padahal telah dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Sampai seperti itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah patut untuk kita khianati, hadirin yang dimuliakan Allah? Tidak. Kita harus menjalankan amanah ini sebagaimana semestinya. "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un basir." Begitu, ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dengan ucapan-ucapan yang lain. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat." Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir dari bentuk khianat adalah khianat kepada jiwa-jiwa kita. Khianat kepada saudara-saudara kita. Khianat kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Dan ini juga perbuatan yang sangat tercela. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, "La yashkurillah man la yashkurun nas." Tidak dikategorikan seorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kebaikan kepada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini, individu kita ini semua tanpa terkecuali adalah sebagai penanggung jawab. Kita ini adalah ru'at. Kita ini adalah penanggung jawab. Begitu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian ini adalah penanggung jawab semuanya, dan akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban kalian di hari kiamat nanti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membeberkan bentuk tanggung jawabnya. War rajulu ra'in wa mas'ulun an ahli baiti. Seorang lelaki, dia itu penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang ada di dalam rumahnya. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Menikah, kenikmatan kita memiliki istri yang salihah adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di balik kenikmatan tersebut terbentang tanggung jawab yang cukup berat yang menguji keimanan seseorang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan setelah kita mendapatkan setengah dari agama kita ini dengan menikah untuk kita bebas seperti orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila." Kalian arahkan, kalian berikan wasiat kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa in istaqamtaha kasarta. Kalau engkau patah, kalau engkau luruskan tulang rusuk itu akan patah. Wa in taraktaha mazala awaj. Tetapi kalau engkau biarkan akan selalu bengkok. Tanggung jawab kita semua itu, apakah tanggung jawab di dalam hartanya, di dalam nafkah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Cukup seorang mendapatkan dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Ataukah lebih daripada itu tanggung jawab agama? Ini yang lebih penting jamaah yang dimuliakan Allah. Kadang kita lebih suka untuk lebih perhatian dengan tanggung jawab dunia, tetapi agama kita sia-siakan. Istri kita biarkan dia berkeliaran kemana-mana. Istri kita biarkan dia bersolek untuk lelaki lain yang bukan mahramnya. Istri kita ikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki yang tidak mahram baginya. Kita memandangnya dengan acuh tak acuh. Di mana amanah yang Allah berikan kepada kita, hadirin yang dimuliakan Allah? Ini kita akan ditanya oleh Allah. Anak-anak kita biarkan dia memasuki di dalam fikirannya pemahaman-pemahaman kufar, doktrin-doktrin dari orang kafir. Kita sebagai orang tua membiarkan. Baru setelah anak kita menjadi anak yang liar, nas'alullah al-afiyah wa salamah, kita tinggal menangis. Kita hanya bisa merengek dan hanya bisa menyesali, wala tahina manas. Dan tidak ada lagi cerita kecuali penyesalan. Tanggung jawab, amanah. Kalau kita membiarkan istri kita, kalau kita membiarkan anak cucu kita tidak di dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita terjatuh ke dalam sifat khianah dan kita dikategorikan sebagai seorang yang ghash, yang penipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulun an baiti zawjiha. Perempuan juga sebagai penanggung jawab dan akan dimintai tanggung jawab terhadap urusan rumah yang ada di dalamnya, rumah suaminya. Bagaimana dia sebagai seorang istri menempatkan kedudukannya sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang direktur? Bagaimana dia memposisikan diri dia sebagai istri yang salihah, bukan sebagai seorang istri yang durhaka kepada suaminya? Faya subhanallah. Anak, ketika dia sudah bertumbuh dewasa, bagaimana dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya? Ketika orang tuanya meninggal, bagaimana dia mendoakan kepada kedua orang tuanya? Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Sebagai seorang ayah, dia selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Faya subhanallah. Yang istri mendoakan suaminya, yang suami mendoakan anaknya, yang anak mendoakan ibu bapaknya. Coba kalau kita tidak kembali dan tidak memahami amanah seperti ini, yang laki-laki berkhianat, yang perempuan berkhianat, yang anaknya berkhianat, hancur. Tidak akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tidak akan terwujud keluarga yang harmonis yang telah dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sangat panjang tentunya perkara khianat dan amanah. Kalau kita kupas, tentunya apa yang tadi kita sampaikan sebagai isyarat kepada yang lain yang belum kita sampaikan. Harapan kita semua hadirin yang dimuliakan Allah, Allah selalu memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Tentunya tidak ada solusi kecuali dengan kita mendalami ilmu agama. Sekali lagi, tidak ada solusi, tidak ada cara, tidak ada cara lain di dalam merealisasikan amanah itu kecuali dengan kita cinta kepada ilmu agama, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, cinta kepada kebaikan, cinta kepada persatuan, cinta kepada kejujuran, dan cinta kepada ukhuwah Islamiyah, yang itu adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan hadirin semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.